السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan tanpa henti kepada kita. Nikmat di setiap langkah, nikmat di setiap detakan jantung kita, nikmat di setiap aktivitas-aktivitas kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Khususnya nikmat diberikan kesempatan bersama ilmu, berinteraksi dengan ilmu, bersama Al-Quranul Karim, bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah-sunnahnya yang membuka kesempatan bagi kita untuk hidup bahagia, karena kebahagiaan itu diraih dengan ilmu. Bahkan ilmu itu adalah kehidupan itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama. Karena tujuan dari kehidupan adalah ilmu. Lita'lamu annallahu ala kulli syai'in qadir. Allah ciptakan ini semua itu agar kalian berilmu bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa annallahu qad ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Itu yang Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat 12. Jadi tujuan dari kehidupan itu tuh agar kita berilmu, hadirin. Maka kebersamaan bersama ilmu itu harus dijaga. Harus dijaga. Dan cara menjaganya adalah dengan disyukuri. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 7. Makanya ulama-ulama besar itu mengatakan, saya ini dapat ilmu dengan bersyukur. Sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Abu Hanifah. Jadi mereka itu dapat ilmu dengan bersyukur. Dan bicara bersyukur itu gak cukup hanya mengucapkan Alhamdulillah. Tapi kita harus yakini dengan hati bahwa ini semua dari Allah dan untuk kebaikan kita, dan hati ini semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersyukur dengan lisan, dengan bertahmid, mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Lalu dijawantahkan dalam kehidupan dan diajawantahkan dengan anggota tubuh kita dan sikap terap langkah kita. Dijaga gitu loh. Keistiqomahannya dijaga, konsistensinya dijaga, itu bersyukur. Diamalkan. Tentu saja pasti kita punya khilaf. Pasti gak akan sempurna. Pasti banyak salah juga. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi grafik itu harus naik, hadirin. Dan kalau melakukan kesalahan, segala beristighfar dan bertaubat. Pola itu harus selalu demikian, selalu demikian, selalu demikian. Dengan demikian itu insyaallah Allah akan kasih kita nikmat ini terus menerus sampai husnul khatimah. Jadi kita harus meyakini ini adalah kenikmatan, dan kita harus rasakan emang ilmu itu tuh beda. Ilmu itu berbeda. Ada banyak testimoni itu, mereka hidup di dalam kegalauan, sampai bertemu dengan ilmu. Sampai bertemu dengan ilmu. Karena memang ilmu itu tentang kehidupan. Ilmu itu ketenangan dan ilmu itu kebahagiaan. Sebagaimana ilmu itu juga pahala jika ini semua dilakukan karena Allah Jalla wa'ala dan ilmunya benar. Oleh karena itu marilah kita syukuri kebersamaan kita dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitab beliau yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana selalu minta ilmu yang bermanfaat, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang enggak bermanfaat. Halo hadirin Allah muliakan, jaga syahadatain kita dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman kathira. Hadis yang ke-216 dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, membawakan hadis Umar bin Khattab. Hadis yang simpel dan pesan besarnya sudah tersampaikan di beberapa hadis sebelumnya, tapi untuk menguatkan hadirin dalam bab ini, bab tentang enggak boleh melakukan kezaliman. Wa'an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala an. Imam Nawawi menyampaikan rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridai beliau. Qala lamma kana yawm Khaybar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perang Khaybar. Ketika terjadi perang Khaybar. Khaybar adalah perang atau pengepungan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7 Hijriah. Startnya mereka ke Khaybar itu bulan Al-Muharram hadirin. Tahun ke-7 Hijriah. Lalu melakukan pengepungan selama 17 hari atau 17 malam kurang lebih sampai akhirnya ditundukkan. Dan ini bermula dari Bani Quraidah yang berkhianat terhadap perjanjian, yang melanggar perjanjian Bani Quraidah. Hadirin Allah muliakan, beliau berangkat tahun ke-7, ada yang mengatakan tahun ke-6, lalu beliau kepung selama 17 hari sampai beliau berhasil menaklukkan dan membuka. Dan Khaybar itu sekali lagi benteng yang letaknya di arah antara Madinah ke Syam. Madinah ke Syam dan jaraknya kurang lebih 170 km. Kalau dari Madinah ke arah utara, jaraknya 170 km arah ke Syam. Jadi dibuka sekali lagi di tahun ke-7 setelah Sulhul Hudaybiyah. Karena Bani Quraidah menyelisih atau melanggar dan mengkhianati perjanjian. Nah, hadirin Allah muliakan. Pada saat itu datanglah sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menyampaikan, merilis, belum, mereka menyatakan fulan syahid. Kita tahu fulan itu nama anonim ya. Kalau seseorang enggak menyebutkan nama asli atau tidak mau menyebutkan identitas dan seterusnya, atau mungkin enggak tahu identitasnya secara spesifik, jadi baik sengaja maupun enggak sengaja, kita guna, orang Arab menggunakan nama fulan. Jadi mereka menyampaikan fulan syahid, si A itu, kalau bahasa kita si A itu syahid, wa fulan syahid, si B itu syahid. Hatta marru ala rajulin, sampai mereka menyebutkan sebuah nama seseorang, mereka katakan fulan syahid, fulan mati syahid. Jadi disebutkan fulan, si A mati syahid, si B mati syahid, terus sampai menyebutkan satu nama dan sama, fulan syahid, fulan mati syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di orang tersebut Nabi mengatakan kalla, enggak, dia enggak syahid. Inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha aw aba'ah, aku melihat dia di neraka karena jubah yang dia gelapkan dan dia ambil dari harta perang sebelum dibagikan, gulul. Enggak. Hadith ini riwayat Imam Muslim. Hadith ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan, simpel sederhana tapi syarat akan makna. Kita masuk ke pelajaran hadis ini. Bismillah. Pelajaran yang pertama, hadirin sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, kata para ulama, tentang tidak terburu-buru dalam menghukumi seseorang. Atau tidak terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu atau menghukumi sesuatu, khususnya status orang, baik positif maupun negatif. Baik positif maupun negatif. Lihat di hadis ini, mereka menyampaikan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, fulan mati syahid. Ini positif atau negatif? Positif. Sampai sampai sebuah nama dan Nabi katakan enggak, bukan. Ya demikian. Karena dia melakukan gulul, dia berkhianat, dia mengambil baju sebelum pembagian, sebelum pembagian. Jemaah Allah muliakan, hati dalam menyimpulkan. Baik menyimpulkan positif atau negatif. Seringkali selama ini kita hanya berpikir yang harus hati-hati itu menyimpulkan bahwa orang itu buruk gitu loh. Enggak boleh suudzon. Hati-hati, enggak, baik juga demikian. Hati-hati dalam memuji. Dan jangan memastikan. Hadirin Allah muliakan. Dalam hadis ini, siapa yang menyampaikan si fulan itu syahid? Yang salah dalam menyimpulkan itu siapa hadir? Coba kita lihat hadisnya kembali. Aqbala nafarun min ashabi Nabi SAW faqalu fulan syahid. Ketika terjadi perang Khaybar atau setelah perang Khaybar itu, ada beberapa orang dari sahabat Nabi SAW datang menghadap beliau dan mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Lalu sampai pada satu nama, kata Nabi, bukan, dia tidak syahid, dia masuk neraka. Berarti menyimpulkan siapa ini hadirin? Sahabat Nabi SAW. Dan kita tahu kaidahnya sahabat itu semuanya udul, semuanya soleh, semuanya bertakwa. Dan ini dalam kondisi perang Khaybar, orang-orang yang berpengalaman dalam hal-hal begini itu jago baca orang, jemaah. Iya gak sih? Tentara tuh diajarkan baca gerak-gerik orang apa enggak? Diajarkan. Bukan hanya jago secara pengalaman. Aparat gitu loh. Polisi, tentara. Jadi mereka tuh bukan orang polos. Bukan nerd gitu ya, pokoknya hanya sibuk dengan dunia sendiri, nggak ngerti kondisi luar. Enggak, mereka jago. Tapi ketika mereka katakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, sampai pada titik enggak, saya malah di neraka. Makanya ulama menjelaskan, jangan memastikan ketika kita memuji seseorang. Dan itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Allah yang tahu kondisinya. Karena mungkin kita tahu zahir seseorang, tapi kita nggak tahu batin seseorang. Kita nggak tahu apakah ini orang berkhianat apa enggak. Kata para ulama seperti Syekh Utsaimin, kita nggak tahu niat seseorang. Mungkin secara zahir dia baik, tapi niatnya kan kita nggak tahu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, dalam hadis Bukhari, dari hadis Abi Bakrah, athna rajulun ala rajulin inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala wailak, qata'ta 'unuq sahibik. Ada seseorang memuji temannya, memuji saudaranya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang muji, bicara positif. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wailak, celaka engkau. Gak boleh. Kata ta'unu qasahib. Engkau baru saja memenggal lehernya, memutuskan lehernya. Loh, ini kan bukan ghibah, ya, bukan ghibah. Ini kan bukan caci maki, ya, bukan caci maki. Ini kan bukan mencela, ya, bukan mencela. Ini memuji, Nabi SAW juga tahu ini memuji, tapi itu sabda Nabi SAW. Lalu Nabi SAW melanjutkan, ini kita teruskan hadisnya biar kita dapat pemahaman secara utuh. Qata'ta'unu qasahi miraran, dan lu ulang-ulang engkau telah memutuskan leher saudaramu, engkau memutuskan leher sahabatmu, engkau memutuskan leher sahabatmu. Diulang, bukan satu dua kali, miraran, diulang-ulang. Berarti ini serius, bukan bercanda. Ini serius, bukan main-main. Ini serius, bukan perkara ringan. Ini muji loh. Athna rajulun ala rajulin. Thumma qala, Nabi SAW mengatakan, man kana minkum madihan akhah, la muhala. Man kana minkum madihan akhahu, la muhalata. Falyaqul, ahsibu fulanan, wallah hasibuhu, wala uzaki ala Allahi ahada. Ahsibuhu kada wa kada, in kana ya'lamu dhalika minhu. Kalau seseorang harus memuji saudaranya, la muhala, enggak ada opsi lain pastinya. Jadi kalau memang harus muji, atau kita harus sampaikan, atau kita ingin, maksudnya bahasanya mungkin enggak harus, tapi harus keinginan untuk muji seseorang. Dan kita rasa ini momen tepat untuk muji seorang tersebut. Dan kita ya, kita setahu kita memang ini orang baik gitu loh. Bukan menjilat ya. Bukan ABS. Enggak. Kita rasa perlu kita sampaikan apa yang kita tahu tentang orang tersebut. Apa kata Nabi SAW? Faliyakul, catat baik-baik caranya. Ahsibu fulanan, wallah hasibuhu. Saya menilai fulan ini seperti ini. Sebutkan kebaikannya. Atau penilaian saya, fulan ini seperti ini. Ahsib, dugaan saya gitu loh. Wallahu hasibu, dan Allah yang paling tahu tentang kondisi fulan. Lihat, Allah yang maha tahu, Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih ngerti menilai dia. Wala uzaki 'alallahi ahad, dan saya tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah. Atau saya tidak merekomendasikan seorang pun di hadapan Allah. Allah yang maha tahu. Ahsibuhu kada wa kada, yang saya nilai sebatas pengetahuan saya, dia tuh begini, begini, begini. Itu kalau dia tahu. Itu cara muji. Bukan dipastikan, masya Allah ini hebat. Kita gak tahu orang. Lihat hadis ini, sekali lagi lihat hadis ini. Dari sisi yang muji, rasanya gak ada di antara kita yang selevel para sahabat kalau ngebaca orang, kalau menilai orang, ya gak sih? Betul gak? Atau mengklaim lebih jago dari sahabat dalam ngebaca orang? Itu dari sisi yang muji. Dari sisi yang dipuji, lihat hadisnya, coba kita lihat hadisnya. Ini yang dipuji siapa hadirin? Ini yang dipuji sosok yang secara zahir berbuat baik di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah Nabi SAW dan para sahabat. Perang Khaybar. Jadi dari dua sisi sangat meyakinkan. Yang muji bukan orang sembarangan. Yang dipuji secara zahir berbuat baik di tengah-tengah mereka. Kecuali kalau mereka memuji orang yang secara zahir itu meragukan. Kok orang kayak gitu dipuji sih? Coba kita tanya Nabi SAW. Kata Nabi, enggak, dia neraka. Benar kan? Aku udah feeling meragukan, memang dari gayanya gak cocok dipuji. Tapi ini lihat hadirin. Ini syahid, syahid loh. Ini gak main-main. Ini bukan, amalannya tuh bukan, apa, bukan ngebantu semata, bukan ini. Ini nyawa yang jadi. jadi harganya. Ini orang mengerjakan sebuah amalan yang harganya adalah nyawa dia. Kapan? Di tengah-tengah Nabi dan sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu kurang meyakinkan apa jamaah? Lalu bandingkan dengan effort kita, prestasi kita, amalan kita. Ada seujung kuku mereka? Enggak. Enggak ada. Ya, kalau kita dipuji, yang muji kita levelnya enggak seperti sahabat. Dan seringkali enggak kenal kita juga. Hanya secara zahir. Dan kita belum melakukan apapun dibanding yang mereka lakukan. Lalu apa alasannya kita kegeeran? Atau dari si muji, apa alasannya kita bisa memastikan seseorang? Jadi kalau kita dari sisi yang memuji, apa alasannya kita bisa memastikan seseorang? Yang kita puji gak lebih meyakinkan daripada hadis ini? Kalau kita dari sisi yang dipuji, apa alasannya kita kesenangan dan kegairan atau tenggelam dalam euforia karena orang-orang pada muji kita, dia begini? Enggak. Kita belum seberapa jemaah, dan bukan belum, enggak ada apa-apanya. Dan bagi yang muji, lihat adabnya yang diajarkan Nabi SAW, caranya, SOP-nya. Nah, Nabi mengatakan, wailak, celaka kamu. Kalau kita muji secara pasti, wah, kalau dia udah pasti dia baik, dia, siapa yang mengatakan demikian? Emang tahu hatinya? Seringkali juga yang dikerjakan nggak berbuat apa, nggak besar juga. Makanya hadirin Allah muliakan, jangan memastikan ahsibu fulanan, aku nilai fulan tersebut seperti ini. Wallahu hasibuhu, dan Allah yang maha tahu. Allah lebih tahu bagaimana menilai seseorang. Wala uzaki 'ala Allahi ahada. Dan aku tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Yang aku tahu ahsibuhu, yang aku tahu penilaianku yang terbatas, dia tuh begini begini, sebutkan. Jelas ini hadirin. Lihat bagaimana agama kita jemaah membahas sampai sedalam ini. Itu salah satu poin. Bagaimana agama kita membahas sampai sedalam ini. Cara muji pun diatur sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di awal mungkin kita tercengang dan terkejut, loh kok gak boleh? Tapi ketika Nabi SAW menjelaskan duduk persoalan dan caranya, orang yang punya kualitas akan mengakui ini lebih elegan, ini lebih tinggi. Silakan, tapi jangan memastikan. Sampaikan, ini penilaian saya. Ini sebatas pengetahuan saya, bilang gitu. Jadi kalau aku kayaknya nggak bisa muji orang mulai dari hari ini deh Ustaz, kenapa? Aku nggak bisa bahasa Arabnya. Ya udah pakai bahasa Indonesia. Caranya gitu tadi. Menurut sebatas penilaian saya, menurut pengetahuan saya yang terbatas. Sepanjang saya bergaul dengan dia itu pun sebatas yang saya tahu ya. Dia tuh begini, begini, begini. Dan Allah yang lebih tahu. Dan aku tidak merekomendasikan siapapun di di hadapan Allah. Jelas ini hadirin. Bisa dirubah ya. Jadi jangan, oh masya Allah dia ini baik. Apalagi bahasanya paling baik sedunia. Aduh, gitulah. Orang anak nongkrongnya di situ-situ aja kok paling baik sedunia itu loh. Jangan kan keluar, oh ngeliat global dunia aja enggak gitu loh. Gak bisa. Penilaian saya dia demikian. Tapi itu sebatas yang saya kenal ya. Allah yang Maha Tahu. Dan saya gak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Jadi kalau salah aman kita hadirin. Kan saya tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Ya, bisa salah. Tapi kalau kita pastikan dan ternyata gak sesuai, kan kena kita di hari kiamat nanti. Anda ngomong begini. Emangnya gak dihisap itu ucapan? Emang pujian gak dihisap? Apalagi kalau pujiannya niatnya salah, ngejilat misalnya, itu kan dihisap sama Allah. Jadi agama kita luar biasa jemaah. Sampai hal-hal seperti ini diatur. Dan agama kita itu sangat perhatian sama detail. Lihat kata demi kata diatur. Ahsib. Pakai kata saya duga. Saya rasa. Menurut sebatas penilaian saya. Yang saya ketahui. Dan pakai kata-kata memastikan. Lalu lanjutkan. Wallahu hasibuhu. Allah yang lebih ngerti. Allah yang lebih tahu, Allah yang menghisap. Wala uzakki alai ahad, dan aku tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Aku enggak lebih tahu dari Allah. Ini sebatas penilaianku, dia tuh begini, begini, begini. Sekali lagi, dalam hadis ini, yang menyimpulkan siapa? Sebagian sahabat. Yang disimpulkan orangnya seperti apa? Yang berjuang, beramal di tengah-tengah Nabi dan para sahabat. Dan dia kehilangan nyawanya jemaah. Itu kurang meyakinkan apa? Kalau sebagian saya mengatakan dia syahid, mungkin kalau kejadian di hari ini semua kita bilang udah nih orang surga udah. Tapi ternyata enggak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah yang Maha Tahu, bukan kita. Allah yang Maha Tahu batin seseorang, pengkhianatan seseorang. Ini pelajaran besar dan harus dicatat baik-baik. Seringkali kita tuh melakukan sesuatu agar dinilai oleh orang. Dan sebagian tuh ingin dinilai baik oleh orang baik memang. Dilakukan semua demi si A, si B. Hadirin gak cukup. Kita tuh harus melakukan sesuatu karena Allah. Dan Allah Maha Tahu orang gak bisa nilai batin kita. Kan begitu ya. Kita berbuat baik, orang gak bisa nilai keikhlasan kita. ada orang melakukan kesalahan fatal, blunder besar, kita gak bisa nilai hatinya sudah bertobat atau belum. Bisa jadi kita simpulkan dia jahat, dia buruk, padahal pada saat kita simpulkan itu dia sudah bertobat kepada Allah. Walaupun rekam jejak kemarin yang dia lakukan gak bisa dihapus, tapi detik ini hatinya sudah kembali kepada Allah. Nah, gimana kita simpulkan? Karena itu jemaah, kembalikan kepada ilmu Rabbul Alamin. Hati-hati, dan itu tadi Allah Maha Tahu, Allah yang paling tahu. Sebagaimana tadi surat At-Talaq ayat 12 di awal kajian, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. At-Talaq ayat 12. Dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu, secara zahir maupun batin. Secara zahir maupun batin. Makanya kalau kita berbuat baik tapi gak diapresiasi sama orang, gak usah kecewa. Karena Allah tahu kok. Allah tahu. Dan Allah gak akan zalim sama kita. Sebaliknya jemaah, kalau semua orang-orang baik yang kenal sama kita pikir kita baik, padahal kita gak baik, jangan kegeeran dulu. Ada banyak orang baik bilang apa, muji kita bahwa kita orang baik, jangan kegeeran. Karena Allah tahu hakikat diri kita. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah, ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Yang terpenting itu dinilai baik sama Allah. Bukan dinilai baik oleh si A, si B, si C. Ada salah satu ulama besar di abad ke-20 namanya Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Beliau lagi jalan lalu ditemui oleh salah satu muridnya. Lalu muridnya mau laporan, ada orang yang membicarakan Syekh Muhammad bin Ibrahim di belakang beliau dengan hal-hal yang buruk, hal-hal negatif. Yang tuh orang mengklaim Syekh Muhammad bin Ibrahim melakukan hal tersebut. Lalu si murid ini nyampein, Syekh, si fulan tuh bicarakan antum loh, bicarakan engkau. Apa kata Syekh Muhammad bin Ibrahim? Kata beliau, apakah syaitan tidak punya kurir lain selain Anda untuk menyampaikan hal ini? Apakah syaitan gak punya kurir lain selain Anda untuk menyampaikan hal ini? Saya banyak urusan, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi. Bisa gitu orangnya. Kata cucu muridnya, hafizahullah, begitulah ulama-ulama Rabbani. Mereka gak memusingkan apa kata orang tentang mereka, karena pikiran mereka fokus pada apa yang Allah akan tanya pada hari kiamat. Mereka merasa gak punya keperluan untuk klarifikasi di hadapan manusia atas semua hal yang diomongkan. Bagi mereka itu bagaimana menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Kalau toh manusia memuji, tapi ternyata ada rahasia buruk dan Allah akan tanya pada hari kiamat dan kita gak bisa jawab, percuma juga. Dan sebaliknya, apabila manusia memandang kita buruk tapi seluruh pertanyaan Allah pada hari kiamat bisa kita jawab dengan tepat, bukan bahagia dunia, akhirat. Itu hal penting. Lalu yang terakhir hadirin, kembali kita disuguhkan pesan tentang bahaya gulul, bahaya berkhianat, bahaya berkhianat. Kata para ulama, pahala jihad itu besar, dan orang ini wafat di medan juang. Tapi cuman gara-gara jubah diazab di neraka. Cuman gara-gara jubah. Cuman gara-gara jubah, jemaah. Itu apa enggak dalam bagi kita ya? Dan ingat loh, kita kemarin membahas al-ghulul itu hukum asalnya pengkhianatan. Cuman gara-gara jubah. Kata al-Imam Muhammad Utsaimin, fa'udziba biha fi nari jahannam wa intafat anhu hadhi sifatul 'azimah wa hiya syahadah. Azab di dalam api neraka jahannam, dan sifat yang sangat mulia, pahala yang sangat besar, yaitu pahala syahadah, pahala mati syahid berupa langsung masuk surga, itu hilang, intafat, hilang, gagal cuman gara-gara jubah aba'ah. Lalu gimana dengan yang lain, jemaah? Bagaimana dengan harta yang angkanya jauh lebih besar daripada sebuah jubah? Lalu bagaimana dengan kehormatan? Pengkhianatan yang berkaitan dengan kehormatan. Kehormatan. Suami selingkuh atau istri selingkuh, itu kan kehormatan, itu bukan pengkhianatan dalam masalah kehormatan. Itu gimana dosanya itu, jemaah? Ini baju aja, baju. Gimana harta yang berjuta-juta, bermiliar-miliar? Dan orang ini berjuang di tengah-tengah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun nggak nolong dia. Ini bahasa kita, satu saf dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak, Nabi kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kalau enggak, dia nggak masuk. Saya ngeliatnya di neraka. Ini orang, seorang ini itu ada di barisan Nabi SAW. Ya gimana dengan kita kalau kita berkhianat? Jadi hati-hati dalam masalah ini. Dan jangan kepedean, kan saya udah ini, saya ini. Ini kurang meyakinkan apa orang ini. Sampai sebagian sahabat tuh muji beliau, muji dia. Hati-hati dengan pengkhianatan. Dan kadang-kadang itu, oh yang penting kan aku gak ambil baju. Ya Anda gak ambil baju, tapi Anda berkhianat dari sisi kehormatan. Itu apa gak lebih fatal? Ya memang bukan baju, tapi uang yang Anda ambil. memang bukan baju, tapi yang Anda khianati adalah kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan, satu perusahaan. Kebijakan yang berkaitan dengan satu sekolah. Itu satu sekolah itu ribuan orang. Itu orang tua murid mengamanatkan anak-anaknya ke kita. Kalau Anda nggak menjalani, itu kan pengkhianatan kepada orang tua murid. Lalu pengkhianatan kepada murid-murid tersebut yang ngikut aja apa yang kita terapkan atau yang kita lakukan, itu bukan pengkhianatan ya. Dalam kasus, dalam masalah kehormatan, nasallu salallahu alaihi wasallam wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini gulul itu kan pengkhianatan hukum asalnya. Ya kalau jubah aja begitu, ya apalagi yang lain jemaah. Aku tuh nggak pernah ngambil baju. Iya, tapi Anda nggak pernah ngurus anak-anak Anda. Itu anak bukannya amanat ya. Dan kalau itu berarti Anda berkhianat sebagai orang tua. Kan begitu. Aku nggak pernah ngambil uang istri loh Ustaz. Iya, uang istri nggak pernah Anda ambil, tapi istri Anda nggak pernah Anda didik. Bukankah itu amanat orang tuanya, bapaknya itu, orang tuanya atau keluarganya mengamanatkan istri Anda di tangan Anda dengan akad nikah. Dan berkhianat. Aku gak pernah ngambil uang suami. Ya gak, uang suami gak Anda ambil, tapi yang lain Anda ambil dan berkhianat. Alhamdulillah aku tuh gak pernah ngambil uang orang tua Ustaz. Iya, gak pernah ngambil uang orang tua, tapi kamu kos di kota orang atau negeri orang, negara orang. Amanat dari orang tuamu tuh kamu tuh kuliah jadi orang baik, orang benar. Nah sekarang kamu ngapain? Maka inilah. Ini sama perempuan lah. Atau boleh laki-laki masuk. Lu dengan kehidupan yang segitu, itu apa bukan pengkhianatan kepada orang tua? Jadi kita tuh kayaknya asik aja gitu loh. Wah ini, oh. Dan kadang-kadang kalau kita baca hadis kayak ini, ah tenang aja kan, baju kan. Ya kalau baju begini, apalagi yang lain. Mungkinkah kalau baju aja hukumannya kayak begini dari Allah, lalu masalah-masalah yang jauh lebih besar dibiarkan gitu aja? Jadi ini yang perlu kita camkan. Hati-hati. Dan jangan kepedean ngandelin amal kita. Amal kita gak ada apa-apanya kok dibanding banyak orang. Terus juga lihat kan di sini. Sampai sebagian sahabat mengatakan dia syahid ya Rasul. Enggak, dia gak syahid. Sampai begitu. Semoga Allah jaga kita dari sifat gulul. Dan jika kita tergelincir, semoga Allah buka pintu taubat buat kita, Allah kasih hidayah, dan Allah jaga terus sampai wafatnya kita. Semoga Allah jaga kita semua dari ngezolimin orang, dari berkhianat kepada amanat, dari bersikap yang tidak baik. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.